Mitra Bisnis, pemerintah DKI Jakarta akan mewajibkan tempat keramaian yang ada di Jakarta seperti mall, hotel, dan restoran untuk memamerkan, menjual, dan memperkenalkan hasil industri berbasis budaya. Selain itu, juga harus menampilkan kesenian dan kebudayaan yang ada di tanah air. Ada komentar, pemerintah seharusnya tidak terlalu ikut campur dalam dunia bisnis. Yang harus dilakukan adalah mengembangkan industri berbasis budaya itu agar mempunyai daya saing dan menarik untuk dipasarkan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Utama Sahid International Hotel, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya rasa bagus ya. Bagus sekali bisa seperti itu. Jadi ada pemberdayaan juga untuk perusahaan ataupun masyarakat yang bergerak di bidang produk berbasiskan budaya untuk memperkenalkan kepada turis. Saya rasa bagus. Tinggal diatur. Sahid sendiri, hotel saya kan dari zaman dulu udah seperti itu. Kita juga menampilkan, memberikan kesempatan kepada kepada UKM, kepada pelaku di bisnis seperti itulah. Saya rasa nggak saling menguntungkan. Lalu bagaimana dengan komentar, pemerintah seharusnya tidak terlalu ikut campur dalam dunia bisnis, dan yang harus dilakukan adalah mengembangkan industri berbasis budaya itu, agar mempunyai daya saing dan menarik untuk dipasarkan? Saya rasa gini, kan masing-masing perusahaan punya industri sendiri ya, punya punya kiat-kiat sendirilah, punya komitmen masing-masing, dan saya rasa kalau memang itu dilakukan dalam kaitan untuk juga saling memperkuat ekonomi, antar pelaku ekonomi kan nggak ada salahnya juga. Saya rasa sih itu boleh-boleh aja. Kalau memang kalau misalnya semua hanya berpikir komersial saja tanpa juga memperhatikan kesempatan untuk pelaku usaha yang lain, ya saya pikir juga kurang pas juga ya. Pengembangan seperti apa, Pak, yang saat ini harus difokuskan untuk mengembangkan industri berbasis budaya di Indonesia? Ya, yang penting kan mereka punya akses untuk pasar, punya akses untuk permodalannya. Itu aja yang penting kan. Dan salah satu membuka akses pasar itu kan adalah dengan menggandengkan dengan industri perhotelan dan restoran. Demikian Direktur Utama Sahid International Hotel, Haryadi Sukamdhani. Saya Wendy Lim.